Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran nahu kita yaitu Al-Mutamimah Jurumi ya, yang kemarin kita pelajari, nah, kita baru saja menyelesaikan dan muqaddimah. Nah, barakallahu fikum. Dan pagi ini kita memasuki Al-Kalam. Nah, fasal atau bab Al-Kalam. Nah, barakallahu fikum. Silakan, ada yang membaca? Abu Muhammad membaca. الكلام هو اللفظ المراكب المفيد بالوضع. نعم. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كلام adalah lafaz murakkab yang tersusun. Al-mufid yang berfaedah, bilwat'i, berdasarkan bahasa Arab atau berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca catatan kaki. Lihat nomor satu. Al-kalamu lughatan nutqun mufhim. Kalam secara bahasa adalah ucapan yang bisa dipahami. Taqulu kalam tuhu ukallimuhu takliman. Nah, engkau berkata kalam tuhu atau ukallimuhu, artinya bisa pakai fi'il sulasi ataupun yang rubai. Takliman masdarnya. Wa huwa kalimi ida kalam maka au kalam tahu. Barakallahu fikum. Ini kalam secara lugah gitu ya. Nah, adapun kalam secara istilah seperti yang disebutkan di kitab ini yaitu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, istilah apa yang dimaksud? Istilah ulama ahli nahwu. Nah, ulama nahwiyin, istilah ulama nahwiyin. Maka al di situ al untuk ahdiyah. Nam, untuk alaba al ahdiyah. Barakallahu fikum. Yang al ini bisa dikatakan pengganti dari mudhof ilaih yang dibuang. Karena kalau kita sebut mudhof ilaihnya maka kita katakan kalamun nahwiyin. Kalam orang-orang ahli nahwu. Apa kalam menurut mereka? Yaitu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nam. Kenapa ada kita katakan kalam ahli nahwu? Karena kalam secara bahasa lugah lebih luas dari artinya lebih luas daripada kalam menurut ulama ahli nahwu. Nah, kalau kalam menurut ulama ahli nahwu ini yang didefinisikan ini harus ada padanya empat perkara yaitu berupa lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Ada empat perkara ya, harus terpenuhi empat perkara maka dikatakan sebagai kalam. Adapun kalam menurut ulama ahli lugho atau lebih luas dari pengertian ulama ahli nahu, maka kalam itu bisa yang tidak dalam bentuk lafad, yang penting memberikan faedah seperti isyarah, seperti khot, lambang, tanda dan lain sebagainya yang bisa dipahami, bisa dikatakan kalam menurut mereka. Nah, dan pembahasan kita pada apa? Kalam menurut ulama ahli nahwu, ya. Maka ini pengertian yang kita ambil seperti yang disebutkan di kitab ini. Apa itu? Al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidhu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah bil wad'i dengan tata bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Ya, lihat catatan kaki nomor 2. Al-muradu bil lafzi, yang dimaksud dengan lafaz di sini yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara, lafaz itu berupa suara, ya, tersuarakan, yang suara ini mustamil, mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyah, mengandung sebagian huruf hijaiyah. Artinya apa yang disuarakan lafaz ini yaitu terbentuk dari huruf hijaiyah, terbentuk dari huruf hijaiyah yang dimulai dengan hamzah, diakhiri dengan ya. Nah, ada yang mengatakan diawali dengan alif, namun pendapat yang kuat diawali dengan hamzah, yaitu hamzah. Nah, ka zaidin, seperti zaid. Fa innahu lafdun mustamilun ala zayyi wal ya'i wad dali. Lafaz tersebut yaitu lafaz zaid, fa innahu, karena lafaz zaid adalah lafaz, lafzun mustamilun, lafaz yang mengandung ala, mengandung apa, huruf zai, ya dan dal. Nah, berarti zaid itu lafaz. Kenapa? Karena terucap, bersuara. Kalau kita katakan zaidun, yang lafaz apa yang tersuarakan ini terbentuk dari huruf zaiya, apa itu, dari zai, ya dan dal. Kalau kita katakan zahaba, lafaz bukan, lafaz terbentuk dari huruf dal, ha dan ba. Kalau kita katakan fi, lafaz bukan, lafaz terbentuk dari fa dan ya. Nah, itu ya. Nah, fa kharaja bi qawlihi al-lafzu, maka terkecualikan dari dari syarat pertama ini, apa itu, lafaz. Terkecualikan dari lafaz, maksudnya disebut di situ disebutkan bahwasanya apa, kalam itu berupa lafaz, murakkab mufid bil wad'i. Terkecualikan dari syarat yang pertama, apa itu, al-isyaratu wal kitabah. Isyarat petunjuk, tanda-tanda, kitabah tulisan. Isyarat bisa diartikan lambang-lambang, kitabah tulisan, wa nahwuhuma dan yang semisal keduanya. Nah, li'anaha laisat bilafzin walau afadat. Kenapa? Karena hal-hal tadi yaitu isyarat, al-kitabah dan yang semisalnya bukan lafaz, meskipun memberikan arti, memberikan faedah. Seperti yang antum melihat di jalan raya ada lambang tanda belok kanan, ya. Iya enggak? Lambang atau lambang api dikasih garis silang. Kan itu? Artinya apa? Enggak boleh parkir di situ. Ini lambang yang memberikan manfaat, memberikan faedah. Namun itu bukan kalam. Nah, ya, meskipun ini ada di Arab, misalkan lambang-lambang ini, ya, karena yang kita bahas sekarang adalah kalam Arab. Nah, termasuk tulisan, meskipun tulisan bisa dipahami, bahkan tulisan ini berisi yang mengandung bahasa Arab, tulisan Arab, khot Arab, gitu kan? Dikatakan kalam bukan? Itu tulisan bukan kalam, karena enggak berwujud ucapan. Kapan menjadi suatu kalam? Ketika diucapkan, itu menjadi suatu kalam. 6. Ketika dibaca, dan kalamnya bukan tulisannya, yang dibacakannya itu kalam, yang dilafadkannya itu. Barakallahu fikum. Ya, kemudian berikutnya al-murakkab. Wal muradu bil murakkab, yang dimaksud dengan murakkab tersusun, susunan, ya. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yaitu yang tersusun dari dua kata atau lebih, bahkan lebih. Kaqama zaidun wa zaidun qa'imun, seperti ucapan qama zaidun, Zaid berdiri, dan juga zaidun qa'imun. Nah. Qala fa kharaja bi qawlihi al-murakkab, terkecualikan dari ucapan murakkab. Kharaja artinya keluar. Namun untuk bahasa terjemahan bebas yang mudah dipahami, terkecualikan. Terkecualikan dari ucapan al-murakkab al-kalimatul wahidah, yaitu satu kata. Karena murakkab itu adalah susunan kata. Nah, sebagaimana huruf adalah susunan dari sebagaimana kata susunan dari huruf, gitu kan? Susunan kumpulan huruf disebut kata, susunan kata disebut jumlah atau kalam. Kalau jumlahnya mufida disebut kalam. Nah di sini fa kharaja bi qawlihi al-murakkab al-kalimatul wahida, terkecualikan dari murakkab adalah satu kata. Ka Zaidin, seperti Zaid saja, yaitu hal koma. Fala yuqalaha kalamun, maka ini tidak dikatakan kalam. Indan nuha walau kanat lafdhon, tidak dikatakan nuh kalam menurut ulama ahli nahwu. Nuha jamak dari nahwiyun, nahwiyun jamaknya nuhat, nuhatun atau nahwiyun jamaknya gitu. Kalau nuhatun berarti jamaknya jamak taksir, kalau nahwiyun jamak untuk mudzakkar salim. Fala yuqalu laha kalam inda nuha, maka ini tidak dikatakan kalam menurut ulama ahli nahwu. Walau kanat lafdhon, meskipun dalam bentuk lafdhon, meskipun dia itu berupa lafdhon, berupa lafad. Nah, antum berucap Zaid, hal, koma. Kenapa bukan dikatakan kalam? Karena tidak murakkab. Karena tidak murakkab. Nah, di sini perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan murakkab adalah murakkab isnadi ghairu musamma bihi. Al-murakkab isnadi ghairu al-musamma bihi. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya meskipun di sana ada murakkab-murakkab yang kenyataannya memang kata-kata ini adalah kata-kata yang tersusun dari ada jumlah yang tersusun dari beberapa kata, namun tidak dikatakan sebagai kalam. Karena murakkab terbagi menjadi berapa? Pernah lewat pembahasannya, ada murakkab idofi, ada murakkab isnadi, ada murakkab masji. Itu ya. Kita pernah disampaikan waktu membahas kitab Jurumiyah. Murakkab susunan. Ada susunan yang berupa susunan idofi, yaitu mudhaf-mudhaf ilaih. Seperti antum berucap Abdullahi, idofi ini. Ada juga murakkab berupa murakkab masji. Lihat apa tulis. Maaf. Murakkab yang pertama disebut murakkab idofi. Seperti antum berucap Abdullah, gulamu Zaidin. Nah, dan lain sebagainya yang bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin, enggak masalah, yang sering antum dapati. Kitabu Muhammadin atau Zaidin. Ini murakkab idofi ya. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Abdullah, abdun mudhaf, lafzul jalal Allah mudhaf ilaih. Gulamu Zaidin, gulamu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Kitabu Muhammadin, kitabu mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Yang kedua murakkab apa namanya? Masjid. Nah, seperti ya, murakkab masjid ini dua kata yang dijadikan satu sehingga menjadi seperti satu kata. Kalau Abdullah masih dua kata ya, ada abdun, ada lafzul jalal Allah, iya kan? Kalau masjid dua kata yang dijadikan satu sehingga dia berubah menjadi satu kata. Seperti ba'labak. Maaf, seperti ba'labak. Ba, ain, lam, bakab, baklabak. Seperti Hadramaut, ya, baklabak, Hadramaut. Asalnya apa? Dari baklun sama bakun. Hadramaut, hadra sama maut, lalu berubah menjadi satu kata. Yang ketiga, murakab isnadi. Nah, murakab isnadi seperti yang disebutkan di sini, Zaidun qaimun qoma Zaidun. Nah, ini disebut murakab isnadi. Nah, murakab isnadi seperti apa? Koma Zaidun atau Zaidun qaimun dan lain sebagainya. Nah, ini murakab yang dimaksud, yaitu murakab isnadi yang dimaksud. Ini murakab yang dimaksud yaitu apa? Murakab isnadi. Koma Zaidun, Zaid berdiri. Koma fi'il madi, Zaidun fa'il. Zaidun qa'imun, Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Nah, di sini qoma Zaidun kalam bukan? Kalam. Kenapa? Karena berupa murakab, susunan karena berupa apa? Lafadz yang murakab. Lafadz karena ada qoma yang dia itu lafadz. Zaidun juga lafadz. Murakab karena ada dua kata atau lebih, kan gitu. Qoma Zaidun, ya, ada dua kata kan? Kemudian mufid menjelaskan. Bil wad'i berbahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa Arab. Nah, namun yang antum pahami di sini ya, nanti syarat lainnya akan dijelaskan. Yang harus antum pahami di sini adalah bahwa murakab yang dimaksud adalah murakab isnadi, karena di sana ada murakab yang lain, ada murakab masji, ada juga murakab idofi. Yang ini belum dikatakan sebagai kalam, namun masih dikatakan sebagai lafadz. Masih dikatakan sebagai apa ini? Lafadz ya. Nah, bisa dimengerti? Ya, perhatikan. Ucapan murakab adalah apa? Ma yang dimaksud apa? Murakab isnadi. Bairu al-musama bihi. Nah, nanti ini akan kita bahas. Contohnya apa? Qoma Zaidun, Zaid berdiri, ini kalam. Sudah terpenuhi syarat yang pertama berupa lafad. Terpenuhi syarat yang kedua berupa apa? Murakab. Syarat yang ketiga yang akan kita bahas juga terpenuhi. Kenapa? Karena memberikan faedah, mufid. Syarat keempat juga terpenuhi, yaitu berbahasa Arab. Akan kita bahas juga nanti. Nah, nah, terkecualikan dari murakab isnadi adalah murakab masji. Murakab masji ini meskipun dari dua kata atau lebih, namun dia disatukan menjadi satu kata, maka bukan menjadi suatu kalam. Belum. Kenapa? Karena bukan bentuk murakab, meskipun dia lafad. Bukan pula mufid, ini belum mufid. Belum mufid, belum murakab berarti ya. Baru terpenuhi syarat apa ini? Pak Labak, syarat berupa lafad dan bilwat'i, baru gitu. Abdullah murakab karena ada abdun dan ada lafzul jalalah. Gitu ya. Namun murakab di sini murakab yang idhofi, sehingga belum menjadi suatu kalam. Belum ada musnad ilainya, belum ada yang disebut dengan apa namanya? Musnad ilainya belum ada. Abdullah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan murakab di sini adalah murakab isnadi ghairu musamma bihi. Terkecualikan murakab isnadi yang musamma bihi. Terkecualikan. Seperti apa? Nah, seperti nama yang berlaku pada orang Arab ya. Syaba qarnaha ta'abbata syarron. Dan lain sebagainya. Ini berupa apa? murakab isnadi musamma bihi. Murakab isnadi namun bentuknya nama, sehingga dia tidak berlaku isnad, meskipun secara asal ada isnad tidak berlaku. Syaba kalau kita pecah, ya, syaba ini fi'il apa? Fi'il madi. Kornaha asalnya dari kornani, fa'il asalnya, ya, fa'il bukan? Fa'il. Wahu mudhof hanya mudhof ilai, berarti bentuknya musnad musnad ilai asalnya bentuknya, yaitu ada fi'il, ada fa'il, itu ya bentuknya. Iya enggak? Berarti sebetulnya masuk di sini nih, murakab isnadi. Masuk enggak? Masuk. Namun ketika dia dijadikan sebagai nama, maka enggak dikatakan sebagai murakab isnadi lagi. Karena dia sebagai nama, seperti antum mengucap Zaidun, seperti antum mengucap Abdullah, seperti mengucap Muhammad. Jadi seperti masih satu kata. Masih seperti satu kata, sedangkan yang disyaratkan apa tadi? Hah? Dua kata atau lebih yang disyaratkan, gitu kan? Nah, sehingga masih seperti satu kata. Ta'abba atau syaron juga sama, ada fi'il di sini. Syaron juga ada makmulnya, syaron. Nah, ini juga nama satu orang nih, ta'abba atau syaron. Ini juga kita katakan bukan tarkib bukan murakab isnadi, karena dia sudah menjadi musamma bihi. Nah, maka yang dimaksud dengan murakab, walafful murakab, murakab di sini artinya adalah murakab isnadi ghairul musamma bihi. Maka terkecualikan murakab idofi seperti Abdullah, Ghulamu Zaidin, Kitabu Zaidin. Terkecualikan murakab masjid seperti Ba'labak, Hadramaut, Sibawai, dan lain sebagainya. Banyak. Kemudian terkecualikan juga murakab isnadi yang musamma bihi. Murakab isnadi yang musamma bihi terkecualikan. Karena syaratnya apa? Murakab isnadi ghair musamma bihi. Terkecualikan yang musamma bihi, yaitu seperti pada contoh syaba qornaha ta'abba atau syarron. Nah, barakallahu fikum. Itu ya. Kemudian faedah berikutnya berkaitan dengan murakab. Nah, murakab ini bisa berupa murakab hakikotan, murakab hakikian. Murakab terbagi menjadi dua. Murakab, lihat apa yang tulis. Pertama berupa an yakuna murakaban hakikian. Hakikian. Enam. Yang kedua murakab hukmian. Murakab secara hakikat, murakab secara hukum. Murakab secara hakikat seperti pada contoh, apa contoh di situ? Zaidun qaimun qoma Zaidun. Zaidun qaimun. Qoma Zaidun. Nah, dan lain sebagainya, sangat banyak contohnya. Ini murakab hakikian. Artinya apa? Kita lihat, kita baca secara hakikat ada dua kata atau lebih yang tersusun. Contoh lain misalkan yang tiga kata, misalnya apa di situ? Kana Zaidun qaiman. Itu ya, tiga kata kan? Atau empat kata? Donantu Zaidan. Nah, donantu Zaidan qaiman. Ya. Ada fi'il, fa'il, donantu ada dua kan? Zaidan tiga, qaiman empat. Enam. Ini murakab hakikian. Murakab secara hakikat kita lihat dia murakab, baik terdiri dari dua kata murakabnya Zaidun qaimun atau qoma Zaidun, atau terdiri dari tiga kata kana Zaidun qaiman, atau terdiri dari empat kata donantu Zaidan qaiman, atau terdiri dari lima kata seperti akhbartu Zaidan tu dua tiga amron qaiman. Akhbartu Zaidan amron qaiman. Berapa kata ini? Akhbartu satu, dua kan? Zaidan tiga, amron 4, qa'iman 5. Ini namanya apa? Murakab hakikian. Di sana ada murakab hukmian, murakab secara hukum. Nah, ini murakab secara hukum artinya dia dihukumi 2 atau lebih dari 2 secara hukum, secara yang nampak, secara apa yang terlafadzkan tidak sampai 2 atau 3 atau 4. Namun kita hukumi itu murakab terdiri dari 2 kata atau 3 kata. Seperti antum mendapat pertanyaan, hal Zaidun qa'imun, apakah Zaid berdiri? Apa antum jawab? Na'am. Nah, ini na'am ini jumlah mufidah. Na'am ini ya, artinya dia kalam. Apa tadi kalam syaratnya? Huwa lafzul murakabul mufidu bil wad'i, berupa lafad yang merokap. Mana merokapnya? Ada na'am, kan gitu. Na'am berupa lafad, kan? Mana merokapnya? Apa jawabannya? Merokapnya secara hukum, karena setelahnya ada kata yang mahduf. Na'am Zaidun qa'imun, kan gitu. Hal Zaidun qa'imun, na'am Zaidun qa'imun. Nah, berarti dia merokap bukan? Merokap terdiri dari berapa kata ini? 3, ada na'am, ada Zaidun, ada qa'imun. Namun yang 2 kita hapus, mahduf, ditakdirkan ada. Sehingga antum ditanya, ketika ditanya antum menjawab na'am. Hal Zaidun qa'imun, apakah Zaid berdiri? Antum jawab na'am atau la. Nah, misal gitu. Maka ini murakab. Ini termasuk dari kalam. Mana murakabnya? Secara takdiri, secara hukum. Nah, atau yang 3. Ini yang 3 ya. Nah, manja'a yang 2, murakab 2. Silakan. Kita hadirkan 2, manja'a. Siapa yang datang? Jabat antum Zaidun. Kalam bukan ini? Kalam. Karena dia lafad, murakab, mufid bil wad'i. Nah, lafad jelas dia terlafadkan. Mufid jelas mufid. Iya, mufid memberi manfaat, berfaedah, dimengerti itu mufid. Bil wad'i berbahasa Arab, iya benar. Nah, sekarang murakabnya mana? Apa jawabannya? Murakabnya hukumian, hukum. Apa takdirnya? Manja'a, jawabannya Zaidun. Berarti takdirnya Ja'a Ja'a Zaidun atau Zaidun Ja'a, sama aja. Nah, Zaidun Ja'a atau Ja'a atau Ja'a Zaidun. Nah, takdirnya ini. Nah, itu ya. Berarti ini merokap secara hukum. Yang terlihat 1 namun dihukumi 2. Nah, atau juga 3. Akana Zaidun qa'iman. Akana Zaidun qa'iman. Nah, ini jadi 4 ya. Jawabannya na'am atau la. Takdirnya na'am kana Zaidun qa'iman. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga di sini disebutkan bahwa apa? Untuk merokap kita anggap cukup faedah merokap. Sekarang masuk ke al-mufid. Nah, kita baca catatan kaki pada al-mufid. Al-muradu bil mufid, yang dimaksud dengan mufid di sini, ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi alaiha, yang memberikan faidah sempurna, yahsunu sukutul mutakallimi alaiha, yang diamnya pembicara menjadi suatu yang baik. Nah, yang memberikan faidah sempurna, manfaat sempurna, dari sisi apa? Dari sisi pembicara itu kalau diam adalah sesuatu yang baik. Baiknya pembicara ketika diam. Nah, bisa juga yang lain mengatakan baiknya pendengar ketika pembicara itu diam. Ya, dari sisi apa? Dari sisi pendengar tidak menunggu perkataan yang lain. Iya. Artinya bisa baik di sini kepada pembicara, bisa juga pada pendengar. Nah, seperti ucapan qama Zaidun. Zaidun qa'imun. Fa inna qulan minhuma afada faidatan tamatan. Karena setiap dari 2 kalimat di atas, qama Zaidun dan Zaidun qa'imun. Nah, afada faidatan tamatan, memberikan faedah yang sempurna. Yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. 6, faedah yang sempurna yaitu baiknya pembicara ketika diam. Artinya ketika selesai menyampaikan, itu menjadi suatu yang baik. Suatu yang baik dari sisi apa? Dari sisi kalamnya bisa dipahami, pendengar juga mengerti dan tidak menunggu perkataan lainnya untuk memperjelas atau menyempurnakan, untuk menyempurnakan perkataan yang disampaikan. Nah, fa inna qulan minhuma afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha wa hiyal ikhbaru bil qiyami Zaid. Yaitu apa? Berupa pemberitaan berdirinya Zaid. Nah, ya kita jelaskan, lihat apa tulis. Mufid, tadi syarat berikutnya adalah mufid. Yaitu apa mufid? Memberikan faedah yang sempurna. Afada faedatan tamatan yahsunu sukutul mutakalimi alaiha. Gitu kan? Memberikan faedah yang sempurna yang menunjukkan baiknya pembicara ketika diam. Nah, ketika seorang itu berucap qoma Zaidun, Zaid berdiri, maka diamnya dia itu menjadi suatu yang baik. Kenapa? Karena sudah sempurna kalamnya, tidak perlu dilengkapi lagi, sudah bisa dimengerti, yaitu maksudnya. Dan juga yahsunu sukut ini juga pada mutakallam alaiha, kepada mutakallam yang diajak bicara. Nah, begitu juga orang yang diajak bicara, dia diam, mengerti, maksudnya tidak menunggu ucapan berikutnya untuk menyempurnakan. Berbeda dengan, nah ini penjelasan yang mau dimaksud. Berbeda dengan kalau antum mengucap Zaidun. Jadi contohnya qoma Zaidun atau Zaidun qaimun ya. Beda kalau antum berucap Zaidun. Datang misalkan Abu Isa, pernah bilang, "Abu Isa, Zaidun." Abu Isa, ini diamnya anak setelah mengucap Zaid belum baik. Kenapa? Karena masih belum lengkap apa yang mau diinginkan dengan Zaid. Berita apa tentang Zaid? Kan itu. Begitu juga Abu Isa. Diamnya Abu Isa ketika mendengar anak mengucap Zaid juga belum baik. Ya, belum yahsunu sukutu. Kenapa? Karena masih menunggu ucapan berikutnya apa yang diinginkan dengan Zaid di sini? Berita apa? Nah, itu. Nah, ketika anak berucap Zaidun qaimun. Zaid berdiri atau qoma Zaidun, sama artinya Zaid berdiri, maka menjadi jelas. Oh, maksudnya adalah memberitakan Zaid berdiri. Nah, di sini ketika diam dalam arti selesai menyampaikan perkataan, menjadi suatu yang baik. Yaitu apa? Perkataan yang disampaikan bisa dipahami. Nah, mengerti ya? Itu yang dimaksud dengan al-mufid. Barakallahu fikum. Mufid. Seperti tadi ketika antum ditanya, hal Zaidun qaimun? Jawabannya apa? Naam. Satu kata. Bisa dipahami enggak? Bisa, maka menjadi suatu kalam yang mufid. Beda dengan tanpa ada pembicaraan sebelumnya, anak ketemu dengan Abu Salma, anak bilang, Abu Salma, Zaid. Abu Salma, sini, koma. Bingung kan? Apa yang maksud dengan koma dan berdiri? Nah, maka di situ belum yaksun sukutu. Belum baik diamnya itu. Artinya belum selesai menyampaikan pembicaraan itu, harus masih ada tambahan yang harus disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan mufid. Ya, kita baca lagi. Catatan tadi belum selesai ya. Fa kharaja bi qaulina mufid ghairul mufid kal murakkab idhafi. Maka terkecualikan dari pengertian mufid adalah yang tidak mufid seperti murakkab idhafi, Abdullah, wal masjid, kaba' labak, wa isnadi ghairul mufid seperti in qoma Zaidun. Nah, di sini dikecualikan untuk mufid ya. Kalau yang tadi sempat dijelaskan bahwa Abdullah terkecualikan dari yang murakkab. Yang murakkab apa? Murakkab yang tadi disebutkan, maksudnya murakkab yang dimaksud adalah murakkab isnadi ghairu musamma bihi. Nah, karena tadi disebutkan apa? Yang dimaksud dengan murakkab adalah murakkab isnadi ghairu musamma bihi. Lalu terkecualikan murakkab idhofi, murakkab masji, murakkab isnadi musamma bihi, gitu kan, terkecualikan. Kenapa? Kita kecualikan di atas karena sedang menjelaskan tentang maksud dari murakkab. Betul ya? Kenapa? Karena kami sedang menjelaskan maksud dari murakkab. Maksud dari murakkab itu adalah murakkab isnadi ghairu musamma bihi, maka terkecualikan murakab idhofi, murakab masji, dan juga murakab isnadi al-musamah bihi, kan gitu. Nah kalau di sini dikecualikan di sini benar, dikecualikan di mufid. Murakab-murakab tadi tidak mufid. Nah gitu ya. Kenapa tidak mufid? Ketika antum mengucap Abdullah, meskipun murakab tidak mufid, karena tidak ada isnadnya, nggak ada. Begitu juga nanti akan ada penjelasan tentang isnad pada halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya ada penjelasan tentang isnad. Karena ketika antum mengucap Abdullah atau Ba'labak atau Sabaqornaha, yang dia itu adalah al-musamabihi Sabaqornahanya, itu belum berupa isnad masih, sehingga belum mufid. Belum mufid karena belum ada isnadnya, belum ada. Nah, barakallahu fikum. Maka benar pengecualian murakab idhofi, murakab masji, murakab isnadi ghairul mufid, maksudnya murakab isnadil ghairul mufid di sini adalah susunan kata yang belum berfaedah. In qoma zaidun, karena baru ada jumlah syarat, belum ada jawab syaratnya. In qoma zaidun, sehingga belum berfaedah. Jika Zaid berdiri, gitu ya. Ada berapa kata di situ? In qoma zaidun, ada 3 kata, namun belum memberikan faedah, belum mufid. Sebab sang pendengar masih menunggu perkataan berikutnya. Sebab si pembicara belum yahsun sukutuhu, harus menambahkan perkataan berikutnya sehingga yahsun sukutuhu, sehingga baik diamnya. Ketika antum berucap in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Paham enggak apa maksud perkataan ana ini? Ana berucap misalkan ke Abu Sufnat. Abu Sufnat, in zaidun qa in qoma zaidun. In qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Belum lengkap karena ana belum mengerti apa maksud berita, apa yang ingin disampaikan. Ketika ana tambah ucapan berikutnya in qoma zaidun qoma amrun. Jika Zaid berdiri maka Amr juga berdiri. Nah, baru di situ jelas maksud pemberitaannya, ya. Maka itu menjadi suatu kalam. Kenapa? Karena berupa lafaz murakab mufid bil wad'i. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat lagi bil wad'i. Al muradu bil wad'i ahadul amrain. Yang dimaksud dengan wad'i adalah salah satu dari dua perkara. Al awal al qasdu wa huwa an yaqsidal mutakallim ifadatas sami'i. Al qasdu wa huwa an yaqsida al mutakallimu ifadatas sami'i. Yang pertama arti dari al wad'i adalah maksud, yaitu sang pembicara bermaksud memberikan faedah kepada pendengar. Sang pembicara bermaksud memberikan faedah kepada pendengar. Itu maksud dari bil wad'i. Ini menurut arti, menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-wad'ul arabi wa huwa an yakunal kalam min kalamil arab. Yaitu al-wad'ul arabi, yaitu dari peletakan bahasa Arab, artinya dari bahasa Arab, yaitu an yakunal kalam, yaitu kalam tersebut min kalamil arab, berasal dari bahasa Arab. Kalam tersebut berasal dari bahasa Arab atau bahasa-bahasa asing yang mu'roba, yang menjadi di bahasa Arab kan. Nah, itu ada bahasa-bahasa asing yang asalnya itu bukan bahasa Arab namun menjadi bahasa Arab serapan. Nah, itu ya. Menjadi apa? Bahasa-bahasa yang menjadi dianggap sebagai bahasa Arab. Nah. Barakallahu fikum. Seperti Ibrahim, bahasa asing bukan? Bahasa asing bukan bahasa Arab. Ajami. Qoma Ibrahim, kalam bukan? Kalam, karena Ibrahim sudah di bahasa Arab kan. Yang sebelumnya itu bukan bahasa Arab. Gitu ya. Nah. Mana pendapat yang kuat ini? Pendapat pertama atau pendapat kedua tentang arti bil wad'i? Apa tadi disebutkan? Pendapat pertama bahwasanya maksudnya adalah al-qasdu wa huwa an yaqsidal mutakallim ifadatas sami'. Maksud yaitu pembicara bermaksud memberikan faedah kepada pendengar. Sehingga ketika antum mengucap Zaid berdiri, artinya pembicara ingin memberitakan, memiliki maksud, meniat saya ingin memberitakan kepada pendengar tentang berdirinya Zaid, gitu ya. Maka terkecualikan dari ini, terkecualikan dari ini yang syarat pertama adalah ucapan orang yang sedang tidur disebut apa? Orang yang tidur kemudian bisa berucap apa namanya? Ngelindur. Ucapan menggigau. Orang yang ngelindur, menggigau, ngelindur atau menggigau. Ucapan orang yang mabuk. Ada kan ucapan? Antum dengar orang yang tidur bilang, saya minta itu jangan dikasihkan fulan, jadi gitu ya. Atau orang yang mabuk bilang, kamu nanti saya bunuh kalau enggak ini enggak itu. Nah, ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya harus ada niat. Maksud dari bil wati itu adalah niat menyampaikan faedah, maka ucapan ini terkecualikan. Itu bukan kalam. Ucapan orang mabuk, orang yang menghigau itu bukan kalam. Nah, barakallahu fikum. Namun menurut pendapat yang kedua itu adalah kalam. Kenapa? Karena memberikan faedah ketika antum mendengar orang yang menggigau. Fulan pergi, fulan mencuri misal. Memberikan faedah kan? Karena bisa dimengerti arti ucapannya. Fulan pergi, fulan mengerti. Fulan mencuri, cuman enggak dibenarkan karena dalam keadaan sedang tidur. Kan itu enggak kita benarkan ucapan ini kan lagi tidur. Begitu juga ketika kita dengar orang mabuk berkata kalian begini, kalian begitu. Ya kita bisa mengerti apa yang diucapkan. Selagi dia itu tersusun, selagi itu lafaz murakkab mufid bil wad'i dengan bahasa Arab, maka kita katakan itu kalam. Cuman enggak kita benarkan perkataannya karena sedang mabuk. Nah, maka pendapat yang kuat adalah pendapat kedua, yang dimaksud dengan kalam adalah bil wad'i. Yang dimaksud dengan bil wad'i adalah berdasarkan tata bahasa Arab yang berlaku pada orang Arab. Nah, itu ya. Sehingga ucapan kita ini dengan bahasa Indonesia mesti berupa suara tersusun mufid, bisa dipahami kan? Namun tidak bil wad'i, maka ini bukan kalam. Kita ini bukan kalam. Menurut pengertian ulama ahlu nahwi. Adapun menurut ulama ahlu lugho, ya kita ini kalam, kita ini berbicara. Iya, karena bisa dipahami. Nah, yang kita bahas apa sekarang? Ucapan ulama ahlu nahwi, ahlu nuha. Nah, maka ucapan asing itu bukan kalam. Iya, barakallahu fikum. Ya, cukup dulu ini. Apa mau ditambah? Cukup. Nah, kalau tahu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kalau enggak ada berarti kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, ini ada bab-bab yang memang kita baca agak rinci atau perlu diperjelas, dan juga nanti ada bab-bab yang sifatnya kita sekedar membaca atau mengerti, terutama pada i'rabnya bisa dimengerti. Nah, barakallahu fikum. Dan seperti yang sekarang kita baca, kenapa dirinci? Karena ini perkara yang berulang nanti. Pernah kita bahas ketika membahas jurumiyah, iya kan? Kemudian kita bahas lagi sekarang ketika membahas mutamimahnya. Ada sedikit perbedaan yang dari ayat yang dijelaskan waktu jurumiyah dan mutamimah. Ada tambahan gitu ya. Nah, dan ketika mungkin masuk di kitab berikutnya, kitab Qatar, mungkin apa yang disampaikan di sini akan disampaikan ringkas. Di Qatar mungkin ada tambahan berikutnya apa yang mungkin disampaikan. Nah, atau bisa jadi tanpa dirinci karena sudah dirinci di dua kitab, yaitu jurumiyah dan mutamimah misalkan. Namun ketika dirinci ini sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami. Apalagi antum sudah mendengar sekarang dua kali ya. Pertama ketika kita membahas jurumiyah, yang kedua ketika sekarang ini membahas mutamimah. Nah, barakallahu fikum. Dan belum sampai kepada maksud dari pembahasan nahwu ini, masih mukadimah yang kita bahas ini. Nah, nanti mulai masuk ke pembahasan yang harus kita betul-betul pahamnya ketika apa? Membahas tentang bab berikutnya, yaitu bab i'rab ke belakang. Nah, tentang i'rab sampai akhir kitab. Ini masih mukadimah yang kalau antum tidak banyak paham juga insyaallah tidak mengapa ya. Namun seyogianya untuk paham, karena mukadimah ini punya pengaruh untuk maksud dari apa yang kita pelajari, punya pengaruh. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.